Ventanada. A la ventanada. Sun mopo kroso Riko sun emma Riko sun sayang Make pian Kiawe ati kelara Aku yang Oke. Kita cooling down dulu, dikasih yang kalon-kalon. Don't be.

Mutiara Sutris ya. Mbak Pita. Owner dari Mutiara Koplo. Iya. Yo. Lulu Darara. Uang paling ayu ning atiku. judulnya ini nyonggok. Ojo tipatiakno isen ambiwonio merko ison sing sempurna. Ojo tipatiakno ambil kemar lape dunia. Enak-enak kopi yuk. Kesucian hati. Lera kowe. Ora wae. Buan bro. Hey. Ada JPS. Oh, Sekira. Ada KTW. Isong deman rikoyo deman paran maning hanti kuleti opo makeh kurang bukti sejatine mong riko pujane ati. Tahune saiki wis ganti welas isong ngomong siji masya bumi sing restui tapi ison sing kira golet ganti. Ada kabelan yose ison deman rikoyo deman jadi demanan hangson angan ison deman sampai koyong pedang nyawang. Jiwa son nyonggo kangen son rasa suwangi wengi kemuliaan sepi mulo sing gampang ngeroso welas sejati neroso sejati neroso singono mane bungae ati sing katon mane bunyi kepi setino tino ngangen ngangen hangti angen nono juntrunge hangti angen nono juntrunge adung di rumya tuang liyo aku pengen di sio sio aku pengen sing riko joko. Terima kasih.